kenang selalu indahnya cinta yang dulu. Kau begitu sempurna di jiwa ini. Tak kuduga kau dusta. Terakhirlah sudah alunan cerita.